بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد sebagaimana yang telah antum ketahui bahwa kita masih melanjutkan pelajaran kitab Riyadhus Shalihin. Naam. Pada pertemuan yang sebelumnya, di waktu yang sebelumnya, kita telah menerangkan dan menjelaskan tentang permasalahan mengusap di atas kedua khuf. Mengusap di atas kedua khuf. Masih ada yang ingat di antara antum apa itu khuf? Yang telah kita terangkan pada pertemuan kita yang sebelumnya, telah kita sebutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang khuf, yaitu sesuatu yang dikenakan pada kaki, baik itu yang terbuat dari kulit ataupun yang semisalnya, ya, baik itu yang terbuat dari kulit atau yang semisalnya. Terbuat dari kulit seperti apa? Sepatu yang menutupi mata, kaki. Nah, baik, sudah ya, sudah kita terangkan pada pertemuan-pertemuan kita yang terdahulu. Nah, jadi sejenis sepatu atau kaos kaki masuk di dalamnya, akan tetapi yang menutupi kedua mata kaki. Nah, kalau keduanya ya, tidak menutupi mata kaki, jadi sepatu tidak menutupi mata kaki yang biasa juga digunakan oleh orang-orang di zaman kita, apakah itu termasuk khuf? Nah, tidak termasuk dari khuf. Baik. Juga telah kita terangkan hadis yang menjelaskan tentang permasalahan ini. Permasalahan mengusap di atas kedua khuf. Nah, di antaranya hadis man? Hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Nah, ini kita merujuk supaya penyegaran, ya, yang sudah pernah kita dapatkan sebelumnya. Hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, yang mana Al-Mughirah bin Syu'bah pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah atau dalam suatu perjalanan. Kemudian Rasulullah SAW hendak berwudu, ya, hendak berwudu. Maka ketika melihat Rasulullah SAW hendak berwudu, maka Mughirah kemudian menjulurkan kedua tangannya, ya. Fa'ahwa al-Mughirah liyanzi'a khufayhi. Nah, jadi Mughirah bin Syu'bah kemudian menjulurkan kedua tangannya untuk melepaskan kedua khuf yang dikenakan oleh Rasulullah SAW, ya, sebagai bentuk penghormatan kepada beliau, ya, pemuliaan kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi Mughirah bin Syu'bah menjulurkan kedua tangannya untuk melepaskan kedua khuf yang dikenakan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW kemudian berkata kepada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, da'huma, biarkan keduanya, ya, biarkan kedua khuf tersebut, jangan dilepas, ya, biarkan. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain wa masaha alaihima. Karena sungguhnya saya memasukkan keduanya Naam. Dalam keadaan suci. Naam. Kalimat ini telah kita terangkan pula pada pertemuan kita yang sebelumnya. Ya. Apa yang suci? Apakah kedua khuf tersebut ataukah kedua kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Naam. Fa inni adkhaltuhuma, saya telah memasukkan keduanya. Kedua apa ini? Ya. Jadi telah diterangkan pada pertemuan kita yang sebelumnya dalam kitab Asy-Syarhul Mumti' dari Ibnu Utsaimin rahimahullah, telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dari ucapan Rasulullah SAW, fa inni adkhaltuhuma tahiratain, yaitu apa? Al-qadamain. Fa inni adkhaltu al-qadamain al-khuffain wa huma tahiratan. Naam. Jadi yang dimaksud dalam atau pada ucapan Rasulullah SAW, adkhaltuhuma tahiratain, yaitu diterangkan dan dijelaskan di dalam hadis yang lainnya. Ya. Riwayat Abu Daud nomor yang ke-130. Telah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Ya, Rasulullah SAW mengatakan da'al khuffain. Fa inni adkhaltu al-qadamaini al-khuffaini wa huma tahiratan. Naam. Jadi yang menerangkan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah adalah yang riwayat Bukhari Muslim, yaitu riwayat Abu Dawud. Naam, riwayat Abu Dawud. Nomor yang 130. Hadis nomor 130. Rasulullah mengatakan da'al khuffain. Fa inni adkhaltu al-qadamain al-khuffain wa huma tahiratan. Ya, biarkan kedua khuf tersebut, ya, jangan dilepas. Karena sungguhnya saya telah memasukkan kedua kakiku, ya, ke dalam, ya, kedua khuf tersebut, wa huma tahiratan, dalam keadaan kedua kaki tersebut, ya, suci. Ya. Jadi dalam keadaan Rasulullah SAW, ya, kedua kaki Rasulullah SAW dalam keadaan suci. Nah. Wa masah alaihima, dan kemudian beliau mengusap di atas keduanya, di atas kedua khuf tersebut. Nah, juga telah kita sebutkan hadis yang lain selain daripada hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Nah, apa hadisnya? Hadis dari siapa? Hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Seingat saya sudah pernah dibacakan. Kita ulangi. Naam. Hadis Hudzaifah yang juga menjelaskan tentang permasalahan ini. Naam. Bagi yang ingin melihat keterangan Syekh Ibnu Utsaimin dalam Asy-Syarhul Mumti' jilid yang pertama halaman 189. Naam. Apa yang telah disebutkan tadi dari ucapan Rasulullah SAW, fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Naam. Hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Kata beliau, kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis Bukhari Muslim. Kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. فانتهى إلى سباطة القوم فبال قائما فتنحيت فقال أدنه فدنوت حتى قمت عند أقبيه حتى قمت عند أقبيه فتوضأ فمسح على خفيه Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu menuturkan tentang kebersamaan beliau, ya, pengalaman beliau bersama Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, kuntu ma'an Nabi SAW. Ya, adalah aku, kata Hudzaifah, pernah bersama Rasulullah SAW. Naam. Fantaha ila subatatil qawm. Kemudian beliau berhenti di tempat pembuangan sampah, ya, subata, di tempat pembuangan sampah suatu kaum. Fabala qa'iman, lalu beliau kencing dalam keadaan berdiri. Fatahayaitu, naam, atau fatanahaitu, maka kata Hudzaifah, kemudian aku menyingkir, ya, dari beliau tentunya, dari Rasulullah SAW, karena beliau dalam keadaan ingin buang air kecil. Nah, kemudian aku menyingkir. Faqala, maka Rasulullah SAW berkata kepada Hudzaifah, udnu, mendekatlah. Nah, fadanautu, kemudian aku pun mendekat, mendekati Rasulullah SAW. Ya, mendekati Rasulullah SAW. Hatta kumtu, sampai aku berdiri. Ya, inda aqibaih, sampai aku berdiri di sisi kedua tumit beliau. Fatawadda'a, kemudian beliau berdiri, atau kemudian beliau berwudu. Naam. Famasa ala khuffaihi, dan mengusap kedua khuf beliau. Naam. Mengusap di atas kedua khufnya. Naam. Ini di antara hadis yang menjelaskan tentang permasalahan ini. Dan tentunya masih ada hadis-hadis yang lainnya yang juga telah kita sebutkan. Naam. Hadis Jarir bin Abdullah dan yang lainnya. Di antara faedah dari hadis yang telah kita bacakan, naam, yang berkaitan atau berkenaan dengan permasalahan ini, nah, dari apa yang telah kita lewati, Syekh Utsaimin mengatakan, "Fahadhal hadithu fihi dalilun ala thubuti al-mashi ala al-khuffain." Nah, maka tayyib, hadith ini kata beliau, padanya terdapat dalil akan sabitnya, ya, tetapnya permasalahan mengusap di atas kedua khuf. Waqad tawatarat al-hadithu. Naam. Kata Syekh Nufaymin, waqad tawatarat al-hadithu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dhalik. Dan sungguh kata Syekh, hadis-hadis, naam, yang datang dalam permasalahan ini, hadis-hadis yang mutawatir, ya, dari Rasulullah SAW. Wa akhadha bihadha ahlus sunnah, dan ahlus sunnah, naam, berpegang dengan hal tersebut, ya, dengan hal ini. Naam. Jadi hadis-hadis yang menerangkan, menjelaskan tentang permasalahan mengusap di atas kedua khuf, hadis-hadis yang derajatnya mutawatir. Nah, akan kita sebutkan, ya, beberapa orang sahabat yang meriwayatkan hadis dalam permasalahan ini. Ya. Sampai Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan 37 sahabat. Naam. Akan disebutkan di antaranya. Naam. Ibnu Munzir dalam Al-Awsat menyebutkan di antara sahabat-sahabat yang meriwayatkan naam hadis-hadis atau meriwayatkan hadis dalam permasalahan mengusap di atas kedua khuf. Naam. Insyaallah kita akan sebutkan. Naam. Pada waktunya. Berbeda halnya dengan ahlul bidah. Ya, mereka mengingkari permasalahan ini. Naam, mereka mengingkari permasalahan ini. Sebagaimana yang telah disebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, ini mimbabil murojaah. Ya, kita ini murojaah, pelajaran kita yang lalu agar kita naam dalam hal melanjutkan materi kita bisa nyambung. Naam. Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Eid rahimahullah dalam kitab Ihkamul Ahkam. Dalam kitab Ihkamul Ahkam. Ini syarah Muntadhab Ahkam. Kitabnya Ihkamul Ahkam. Beliau berkata, وقد اشتهر جواز المسح على الخف على الخف او على الخفين عند علماء الشريعه وقد اشتهر جواز المسح على الخفين عند علماء الشريعه حتى عد شعارا لاهل السنه. Nah, ini catat baik-baik dengan tinta merah, tinta emas. Kalau tidak ada tinta hitam tidak mengapa. Ya, pulpen yang berwarna hitam. Ini penting. Nah, dalam permasalahan ini. Wa'udda inkaruhu syiaran li ahli al-bid'ah. Ini masalah yang penting. Ya, masalah fiqih, tapi terlihat perbedaan antara ahlu sunnah dengan ahlul bidah. Ya, akan terlihat perbedaan siapa ahlu sunnah dan siapa ahlul bidah. Kata Imam Ibn Daqiq Al-Eid rahimahullah, wa qad ishtahara, dan telah masyhur, ya, jawazu al-mashi ala al-khuffain, akan kebolehan, ya, bolehnya mengusap di atas kedua khuf, inda ulama syariah, di kalangan para ulama syariah. Ini telah masyhur di kalangan mereka, akan bolehnya mengusap di atas kedua khuf. Hatta sampai-sampai, ya, udda syiaran di ahli sunnah. Sampai-sampai permasalahan ini terhitung sebagai syiarnya ahli sunnah. Nah, sebagai syiar ahli sunnah. Wa udda inkaruhu syiaran di ahli bid'ah. Dan pengingkaran terhadap permasalahan ini, ya, pengingkaran akan bolehnya mengusap di atas kedua khuf itu teranggap sebagai syiarnya ahlul bid'ah. Sebagai syiar ahlul bid'ah. Nah, sebagaimana yang telah kita bacakan dari ucapan Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin, ya, ketika beliau menjelaskan bahwasanya orang-orang Rafidah, kelompok Syiah Rafidah, mereka menyelisihi permasalahan ini. Ya, kelompok Syiah Rafidah, mereka menyelisihi permasalahan ini. Permasalahan apa? mengusap, bolehnya mengusap di atas kedua khuf. Naam. Mereka mengingkarinya. Naam. Dan mereka tidak berpendapat, ya, dengan pendapat ini. Oleh karena itu Syekh Muthaimin kemudian menyebutkan bahwa fakana al-mashu 'ala al-khuffain min syi'ari ahli sunnati. Naam. Wa min al-umuri al-mutawatirah. Ya, wa min al-umuri al-mutawatirati 'indahum allati laysa 'indahum fiha syakkun 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jadi kelompok Syiah Rafidhah, nah, mereka mengingkari permasalahan ini. Mereka tidak berpendapat, ya, dengan pendapat yang diambil oleh Ahlus Sunnah. Kan bolehnya mengusap di atas kedua khuf, ya, yang diusap atasnya, nah, bukan bawahnya. Baik. Walaupun di sana ada perselisihan di kalangan para ulama. Baik, babnya bab fiqh, ya. Nah, namun kita ambil yang rajih. Nah, kita ambil yang rajih dari ucapan Ali bin Abi Thalib. Nah, yang akan datang insyaallah taala. Kata Syekh Utsaimin, nah, maka mengusap di atas kedua khuf termasuk dari syiarnya Ahli Sunnah. Termasuk dari syiar Ahli Sunnah. Dan termasuk dari perkara-perkara yang mutawatirah, ya, di sisi mereka. Nah, yang tidak ada keraguan di dalamnya, ya, di sisi Ahlus Sunnah, ya, bahwasanya permasalahan ini, nah, telah datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagaimana telah disebutkan riwayat dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, juga datang dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Nah, juga datang dari sahabat Jarir bin Abdullah. Nah, dan akan disebutkan di antara sahabat yang lainnya, ya, yang juga, nah, meriwayatkan, ya, tentang permasalahan ini. قال الإمام أحمد رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله ليس في قلبي من المسح شك ليس في قلبي من المسح شك. نعم. Tidak ada di dalam hatiku, ya, keraguan dari mengusap. Yani dari mengusap di atas kedua khuf dari permasalahan ini. Nah, jadi tidak ada keraguan di dalam hatiku dari permasalahan, dari masalah mengusap di atas kedua khuf. Nah, baik. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Kita akan sebutkan insyaallah taala dari ucapan para a'immah, nah, yang menjelaskan akan kesepakatan, ya, umat terhadap permasalahan ini, nah, dan kita akan sebutkan pula syarat-syarat dibolehkannya mengusap di atas kedua khuf. Nah, jadi permasalahan ini telah disepakati oleh para ulama dan sebelumnya di kalangan para sahabat. Dan insyaallah kita akan sebutkan, ya, siapa saja di antara mereka. Nah, sebagaimana yang disebutkan, nah, oleh Al-Imam Ibn Al-Munzir rahimahullah dalam kitab Al-Awsat. Insyaallah taala pada pertemuan kita yang berikutnya bi'idznillah taala. Wallahu taala alam bisawab. نكتفي هنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك تفضل بارك الله فيك